Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'ad. Anak-anakku yang dicintai dan juga segera pendengar atau pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Pagi hari ini kita melanjutkan kuliah subuh online kita dengan tema Generasi Milenial Ideal. Kali ini kita akan mengkaji wasiat yang keberapa anak-anakku? Yang ke-10. Masih ingat yang ke-9 apa kemarin? Kehormatan masjid. Masya Allah, menjaga kehormatan masjid. Nah, sekarang wasiat yang ke-10 apa intinya? Silahkan ditulis. Bangga menjalankan tuntunan agama. Apa? Bangga menjalankan tuntunan agama. Kurangi masuk Kasha. Bangga menjalankan tuntunan agama. Ustaz Rahman. Bangga menjalankan tuntunan agama. Sama. Bangga menjalankan tuntunan agama. Mas Anjasha. Bangga menjalankan tuntunan agama. Jadi hidup itu ada tuntunan. Cuman ada sebagian orang yang menggunakan tuntunan agama, ada yang tidak menggunakan tuntunan agama. Kenapa orang enggak mau menjalankan tuntunan agama padahal tuntunannya sudah ada? Biasanya kalau anak-anak muda itu karena gengsi. Karena gengsi, karena minder. Ketemu sama temannya bukan salam, tapi apa? Bro. Halo bro. Seakan-akan kalau mengucapkan salam itu kampungan, orang udik. Ya, gak keren. Ya, gak gaul. Gak mantep. Itu berarti dia enggak bangga. Padahal kita harus bangga dengan ajaran agama kita. Kenapa? Karena ajaran agama itu yang paling sempurna. Yang paling baik. Harusnya kita itu merasa senang ketika mengamalkan, memakai sesuatu yang baik. Kan aneh ada orang bangga dengan baju compang-camping. Idealnya kan bangga dengan baju yang bagus. Ya. Maka di sini nasihatnya adalah bangga menjalankan apa? Tuntunan agama. Baik. Silakan dibaca Mas Ukasha. Di antara wasiat salaf kepada para pemuda adalah riwayat yang datang dari Muhammad bin Sukoh bahwa beliau berkata, Maimun bin Mihran bertemu denganku lalu kuucapkan padanya hayyakallah, semoga Allah memanjangkan hidupmu. Lalu Maimun segera menimpali hadihi tahiyyatus syababi kul bisalam. Ini adalah salamnya para pemuda. Ucapkanlah salam, yaitu dengan cara mengucapkan salam. Assalamualaikum. Ya, bagus. Nasihatnya siapa ya? Maimun. Ahsanta. Terus siapa ini? Muhammad bin Sukoh siapa? Yang meriwayatkan. Jadi Muhammad bin Sukoh ini cerita beliau pernah ketemu sama Maimun. Rahimahullah. Nah, ketika ketemu, yang namanya orang ketemu kan biasanya kan bersapa tuh. Menyapa. Tahu-tahu begitu ketemu, apa yang diucapkan oleh Muhammad bin Sukoh? Hayyakallah. Apa? Hayyakallah. Ya kalau anak muda di negeri kita ya tadi itu. Apa tadi? Hello bro. Ya. Kalau perempuan apa? Hello sis. Sis itu diambil dari kata sister. Kalau bro itu dari brother. Itu dari bahasa Inggris itu. Cuma diambil depannya aja. Begitu ketemu Maimun dengan Muhammad bin Sukoh, tahu-tahu Muhammad bin Sukoh itu bukannya assalamualaikum tapi Hayyakallah. Apa artinya hayyakallah? Semoga Allah memanjangkan hidupmu. Bagus gak? Bagus sebenarnya. Sebenarnya bagus. Doa kan? Apalagi ada kata Allahnya kan? Hayyakallah. Kalau bro kan gak ada kata Allahnya. Gak ada. Ya. Ini padahal ada kata Allahnya. Hayyakallah. Mudah-mudahan Allah memanjangkan hidupmu. Memanjangkan umur. Cuman sayangnya apa? Sayangnya ini itu dipakai untuk menggantikan salam. Itu yang jadi masalah. Sebenarnya secara syariat boleh enggak kita itu mengucapkan hayyakallah? Boleh? Boleh. Dari pandangan syariat boleh. Itu kan doa. Tapi salahnya di mana tadi? Menggantikan apa? Salam. Kalau ketemu, tuntunan agamanya adalah kalau ketemu mengucapkan salam. Tuntunan agamanya seperti itu. Bukan mengucapkan hayya, hayyakallah. Apalagi tadi, bro dan seterusnya. Sis. Bukan. Yeah. Maka begitu Maimun mendengar ucapannya Muhammad bin siapa tadi? Bin Suqah. Maka Maimun pun berkata, hadihi tahiyyatus syabab. Hadihi tahiyyatus syabab. Ini adalah ucapan sapaannya para pemuda. Jadi Maimun ini tahu persis bahwa yang berkembang saat itu kalau anak muda ketemu sama anak muda ini. Ya. Maka kemudian apa kata Maimun? Qul bissalam. Ucapkan salam. Ngapain kamu pakai itu? Kenapa kamu ganti? Ya seperti sebagian orang. Pernah dulu di zamannya Abi masih kecil itu. Ada seorang tokoh. Yang mempromosikan agar salam diganti dengan selamat pagi, selamat sore, selamat apa? Siang. Katanya itu lebih menasional. Ya. Masa selamat pagi diganti dengan apa? Masa salam diganti dengan selamat pagi? Keren mana? Salam lah. Kenapa lebih keren salam? Dapat pahala. Terus? Jarang Nabi. Apa lagi? Doanya. Terus? Masya Allah. Ada yang lain? Karena kalau selamat pagi, itu terlalu sempit. Selamatnya cuma apa? Pagi. Dan nanti siang. Gak selamat berarti. Ya. Kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamatnya itu gak cuma pagi. Tapi 24 jam. Bukan doa selamat pula tok. Assalamualaikum. Terus apa? Warahmatullahi wabarakatuh. Tiga doanya. Selamat, mudah-mudahan rahmat, disayang Allah wabarakatuh dan diberkahi Allah. Masya Allah, lengkap banget. Makanya orang Yahudi itu iri banget dengan kaum muslimin dalam masalah salam. Orang Yahudi, kata Rasulullah SAW, mereka sangat iri kepada umat Islam. Karena umat Islam itu punya salam. Kan aneh. Wong orang non-muslim iri dengan umat Islam. Karena punya salam. Kok umat Islamnya? Minder. Itu kan aneh. Wong mereka aja iri dengan kita, kok malah kita malah minder. Pengen kayak mereka. Ikut-ikutan ucapan mereka. Hello. Ya. Jangan. Ya. Orang Islam harus bangga dengan ajaran agamanya. Ya. Saya perhatikan kadang-kadang anak-anakku ketika telepon ya, sama temennya. Gak mulai dengan apa? Salam. Begitu diangkat, kamu lagi di mana? Loh, salam dulu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, begitu kita ketemu sama teman. Gimana kabarnya kamu? Belum. Jangan tanya itu dulu. Ucapkan apa dulu? Salam. Masuk rumah. Ya. Jangan blus. Abi. Belum apa-apa udah abi. Salam dulu. Ya. Umah. Ya. Salam dulu. Assalamualaikum. Itu adalah ajaran agama kita. Ada orang bersin. Jangan malu untuk mengucapkan apa? Alhamdulillah. Dan jangan malu bagi yang mendengarkannya untuk mengucapkan yarhamukallah. Jangan malu dengan ajaran agama. Apa Mas Anjas? Jangan malu dengan menjalankan ajaran agama. Makanya apa kata Nabi SAW? Mas Anjas saya dibaca. Di dalam hadis ini dari Nabi SAW disebutkan man bada bi kalimat bil kalami qabla salam fala tuji buhu. Yeah. Siapa yang memulai ucapan sebelum salam maka janganlah dijawab. Tuh lihat tuh nasihat Nabi SAW. Man bada abil kalami qabla salam fala tujibu. Siapa yang ngomong, ucuk-ucuk ngomong, enggak pakai apa? Salam duluan, jangan dijawab. Jangan dijawab. Jadi ketemu sama temannya, tahu-tahu, "Eh, kamu dari mana?" Baru ketemu langsung apa? Tanya dari mana? Salam dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru dijawab. Ya, jadi nanti kalau misalnya anak-anakku masuk rumah langsung, "Bi, di mana Abi?" Abi diam aja. Belum apa? Belum salam. Ya. Bukan cuma salam, ketemu salaman. Berjabat apa? Tangan. Apa? Oh iya, kalau corona enggak. Ya, tapi habis dari belek. Jadi bersihin dulu. Ya. Jadi inilah tuntunan Islam. Ya, senyum. Kalau ketemu orang senyum, jangan cemberut. Ya. Sama adik-adik sendiri, Mas Abdurrahman sama Anjasha, Mas Uka sama Mas Usama, ya. Itu ajaran Islam. Baik, lanjut, Mas Abdurrahman. Ucapan beliau. Ucapan beliau Maimun bin Mihran. Ini adalah salamnya para pemuda, yaitu ada sebagian pemuda yang mana mereka lebih senang dengan beberapa bentuk kata sapaan. Mereka memandang bahwa sapaan seperti ini lebih indah diucapkan ketika mereka bersua dengan sahabat atau kawannya. Akhirnya mereka pun meninggalkan dan menjauhi mengucapkan sapaan. Tuh, itu akibatnya kayak gitu. Jadi ketika ada kebiasaan dari barat, ya, akhirnya dipraktekkan sama kaum muslimin, akibatnya yang tuntunan Islamnya mereka tinggalkan. Naudzubillahimin. Dalik. Masa sama. Mereka mulai menggunakan sejumlah kata sapaan yang mereka senangi dan condong kepadanya. Kemudian bisa jadi mereka membatasi diri dengan sapaan seperti ini dan meninggalkan salam. Atau bisa jadi mereka mengucapkan salam setelah mengucapkan sapaan ini. Nah, ya, kalau yang agak mending, walaupun itu juga salah. Halo bro, assalamualaikum. Ya, harusnya apanya dulu? Salamnya dulu. Nah, kalau mau pakai itu ya salam dulu. Ya. Lebih baik lagi kalau cukup pakai salam. Ya, assalamualaikum hey bro. Ya lebih baik salam ya. Dan kalau salam ya kalau bisa yang lengkap. Dan menjawabnya wajib. Makanya kemarin kan Nabi pas mengucapkan salam mengawali kajian kok pada diem aja. Dalam hati enggak. Kita enggak tahu. Jawab apa enggak. Hukumnya wajib ya, fardu kifayah. Jadi kalau misalnya ditinggalkan, nih misalnya nih, Abi ini mengucapkan salam, kok ternyata enggak ada di antara kalian satu pun yang jawab. Enggak ada, semuanya kena dosa. Tapi kalau ada satu yang jawab, sudah gugur. Tapi lebih baik kalau semuanya jawab supaya semuanya dapat pahala. Jadi apa intinya? Bangga menjalankan tuntunan agama. Bukan cuma salam, semua tuntunan agama kita harus bangga. Sholat lima waktu, bangga. Baca Al-Quran, bangga. Jangan minder. Ya, kita ngantri di mana, di rumah sakit, ngantri di bank, ngantri di kantor pos, ngantri di mana. Jangan kita bangga dengan mainan HP. Kecuali kalau di HP-nya ada Quran, kita baca Quran. Ya. Dengerin kajian, bangga. Bawa buku, Abi ingat banget dulu. Jadi nak, kakek kita itu, kalau kemana-mana, mesti bawa buku. Ya. Buku apa aja? Ya. Kitab, ya, majalah Islam. Itu nanti kalau sudah ngantri gitu, jadi langsung buka. Baca. Ya, selalu seperti itu. Jadi, Abi ingat banget. Kemana-mana aja bawa buku. Makanya kalau kalian safar, ya, yang dipikir itu bukan cuma bawa makanan, mainan, bawa buku. Ya, targetkan dalam perjalanan ini bisa menyelesaikan buku, ya, buku bacaan yang Islami, ya, yang mendatangkan banyak manfaat. Ya, faham tuh? Faham tuh? Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.